Boleh gak sih kalau Gary nemenin aku nyanyi lagu sama mantan lagunya? Lagu 97, boleh ya? Kalau biasanya saya memandang Aldi, kalau ini saya memandang Gary ya. Gary ganteng ya. Selamat malam, Bunda. Selamat malam, apa kabar Gary? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bunda. Kita nyanyi ya, Ger? Siap. Matur suwun sangat ya, Ger. Siap. Sukses selalu. Putra Sekawan! Kita goyang lagi ya, Mas Bos. Putra Sekawan, selamat malam. kasih banyak ya. Sama-sama. Sukses selalu. Kita amin. Ketemu di nasional. Amin. Ya? Amin. Makasih budaya. Sama-sama sayang, terima kasih. Terima kasih ya. Balik dulu ke suwun-suwun, matur suwun, nanti kita ketemu lagi ya. Putra sekawan, matur suwun sangat nggih, matur suwun.